Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada hari yang berbahagia ini kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh satu hal yang membahagiakan karena kita masih bisa bersilaturahmi. Begitu juga bersama kita di studio sudah hadir para asatidz kubar kita yang kita harapkan nanti masukan-masukannya berkaitan dengan pendalaman ayat yang akan menjadi kajian utama pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-72 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada mukminin dan mukminat akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnin. Dan keridaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-72 ini masih berbicara tentang bagaimana kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Allah menjelaskan di sini bagaimana Allah akan memberikan surga yang begitu sangat indah karena difasilitasi oleh kebun-kebun, ada sungai yang mengalir di bawahnya, tempat-tempat yang sangat nyaman. Tapi lebih hebat daripada itu, ada keredaan dari Allah yang diharapkan oleh semua orang. Yang satu catatan kepada kita semua, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang janji kebaikan, fasilitas yang begitu sangat menggiurkan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, maka pada ayat sebelumnya Allah sudah memberikan satu keterangan tentang bagaimana hukuman serta sanksi, bagaimana akhir kehidupan dari orang-orang yang bersifat munafik di dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi satu perbandingan kepada kita semua ketika Allah mengatakan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati, Allah menjanjikan kepada orang munafik neraka jahannam. Kemudian setelah itu Allah mengatakan Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin tempat yang sangat nyaman. Pertanyaannya adalah, yang mana yang mau kita pilih? Apakah kita akan memilih untuk mendapatkan janji hukuman ya atas sikap munafik, ataukah kita malah memilih untuk mendapatkan kenyamanan kehidupan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang penting yang harus kita pertimbangkan. Dan hasil dari keputusan dari apa yang kita pertimbangkan itu adalah untuk kelanjutan kehidupan kita ke depan. Kalau ingin enak, kata Allah dalam bahasa lainnya, jadilah orang beriman, aku akan berikan keredaanku. Tapi pada saat kamu ingin mendapatkan kesusahan di dalam kehidupan ini, silakan buat apa yang engkau ingin lakukan. Silakan untuk bersikap negatif, silakan untuk bersikap munafik, silakan untuk menzalimi orang lain, karena toh juga ada janjiku yang akan aku laksanakan dengan kehancuran kehidupan yang akan kamu rasakan. Bersama kita studio ada para asetis kubar kita yang kita harapkan masukannya. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 72 dari surat At-Taubah merupakan mafhum mukhalafah dari ayat 70 dari surat At-Taubah yang sama. Ayat 69 ya, ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqati wal kuffara naru jahannam khalidam fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabum muqim. Yang menjadi konsentrasi saya pada pertemuan ini atau kajian ini, janji Allah menjanjikan surga dan menjanjikan neraka. Ada janji-janji politik, ada janji-janji angin surga, ada Allah menjanjikan janji-janji Tuhan. Terkadang manusia tidak yakin dengan janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena sudah begitu lama manusia hidup di sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kok nggak kiamat-kiamat gitu ya kan. Sehingga mereka berpikir, apa betul ada janji Tuhan ini? Apa betul ada surga dan neraka ini? Kalaulah misalnya ada surga, ya kalau gitu kita berbuat baik dari sekarang. Tapi kalau rupanya nggak ada surga, nggak ada neraka, capek-capek kita berbuat baik mengharapkan angin-angin surga, rupanya jangankan surganya, anginnya pun tidak dapat. pemikiran seperti ini sering menghantui para muslimin, tidak saja pada zaman sekarang, pada zaman dahulu pun itu terjadi. Namun suatu hal yang pasti, ayat ini mengatakan kalaulah kita berbuat baik, rupanya tidak ada tidak ada surga dan neraka, toh kebaikan itu juga tidak merugikan kita sedikit pun. Tetapi kalau kita berbuat jahat, rupanya surga dan neraka itu ada, maka rugilah kita kenapa tidak berbuat baik di dunia ini. Ini satu. Yang kedua, orang yang berbuat baik sebelum mendapatkan ganjarannya di akhirat, rupanya benih-benihnya, bonusnya juga sudah dia rasakan di dunia ini. Digambarkan dengan jelas di sini, ridwanu minallahi akbar. Ada kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terwujud pada sosok-sosok orang yang berbuat baik di dunia ini, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa sakinah, masakinah thayyibah, ada ketenteraman jiwa yang dia rasakan di dunia ini. Dia menemukan adanya keberkatan. Mungkin harta orang bisa dapat sama, mungkin orang memiliki harta lebih banyak daripada dia, tetapi orang yang berbuat baik dengan penuh keyakinan kepada Allah menemukan keberkatan. Keberkatan itu sendiri adalah unsur bahwa di dunia ini ada unsur-unsur transendental yang ketuhanan dan bersifat ukhrawi tadi. Jadi kemudian juga ditemukan di ayat ini, buatlah tidak ada surga dan neraka, tetapi Allah menutup, zalika huwal fawzul azim. Ada kemenangan yang besar di saat seseorang itu beriman. Karena apa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan, dan itu mengalahi apa-apa yang ada dari materi yang dia miliki. Jadi di sini merupakan sanggahan, kalaupun tidak ada surga dan neraka, kita tetap berbuat baik. Karena apa? Karena berbuat baik itu akan mendatangkan ridwan dari Allah dan kebahagiaan. Terlebih-lebih kita yakin dengan benar bahwa surga dan neraka itu adalah benar, akhirat itu adalah benar, sebagaimana kita juga meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan ada. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan Ustaz Dr. Zainal Arifin ini memberikan kesan kepada kita di sini, bahwasannya kalau orang yang berbuat baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga Jannatul Na'im. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, ketika kita sering melantunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di sini yang selalu kita lantunkan adalah kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik, nilai plusnya adalah kebaikan pada dirinya. Tidak akan mungkin orang yang berbuat baik, baiknya itu kepada orang yang lain. Maka bagi kita di sini, berbuat baiklah dari sekarang, melakukan amalan-amalan seperti kewajiban sholat, menolong orang lain, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian perlu harus kita paparkan juga bagi orang yang pemahamannya agak agak menyeleweng di dalam Islam. Pandangan orang dewasa ini ataupun sebagian cendekiawan muslim menyatakan surga kan gak nampak, neraka gak nampak. Ingat aja lah, Allah itu janjinya gak pernah keluar dari jalur makhluk atau hambanya ini. Janji Allah lah yang paling benar. Janji manusia itu kabur karena tak jelas. Janji sekarang besok berubah, janji 2 jam besok juga gak bisa dipegang. Maka berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho kepada Allah dalam segala aktivitas kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan keimanan, istiqomah dalam kehidupan kita. Ada tambahan mungkin dari Dr. Ardiansyah, kami silakan Ustaz. Iya, menarik memang ketika ayat yang lalu di ayat 71 kita dijelaskan juga tentang orang-orang yang beriman, dan kemudian di sini balasan bagi orang-orang yang beriman. Saya ingin mengatakan bahwa memang kaitan kepercayaan atau yang kita sebut dalam bahasa agama itu dengan iman, ini memang berkait dengan sesuatu yang kita tidak tahu. kalau kita sudah tahu, itu bukan namanya kepercayaan lagi atau iman lagi, tetapi itu adalah sesuatu yang kita percayai karena kita tahu, begitu. Jadi berkaitan dengan keimanan ini selalu dikaitkan dengan ghaibiyat seperti jannah, nar, ya, surga, neraka, begitu juga azab, berkaitan dengan seperti azab kubur, apakah ada azab kubur atau ada di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan dengan jasad kita atau dengan ruh saja dan sebagainya yang berkaitan dengan ghaibiyat. Oleh karena itulah iman inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut dengan suatu ujian, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dan dunia ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang sahih dari Muslim, diriwayatkan oleh Muslim bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah tempatnya bersusah payah bagi orang-orang yang beriman, karena memang sulit untuk membuktikan apakah ada surga dan neraka itu. Dan ada pula yang bertanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk dimasukkan neraka, apa gunanya dia dimasukkan ke neraka? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang akan sangat sulit untuk kita membahasnya. Oleh karena itulah dibutuhkan kepada keimanan dan keyakinan. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bil 'aqli lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'lahima." Kalau sekiranya agama itu semata-mata difahamkan dengan akal, maka atas sepatu stiwerlah yang seharusnya dibersihkan, bukan bagian bawah, bagian bawahnya lah yang dibersihkan, bukan bagian batasnya. Tetapi kan dalam fikih kita menjumpai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membasuh bagian atas, bukan bagian bawahnya. Jadi akal mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan, tapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa wa'ad, janji Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zainal, ini pasti akan terjadi. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa sebenarnya tidak layak lagi bagi kita untuk meragukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah. Lakukan dan jangan pernah ragu, karena apapun kebaikan yang kamu lakukan itu akan mendapatkan penghargaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, ada satu keterangan firman Allah di dalam surah Al-Mu'min yang mengatakan ketika seorang pemuda yang beriman, ya, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu yaqulu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah in kana kaziban fa'alai kazibu wa in kana sadikan yusibukum ba'nul ladzi ya'idukum bihi. Jadi dia sudah memberikan gambaran kepada kaum Fir'aun, kalau si Musa ini, ya, berdusta, dia akan toh terkena imbas dari kedustaannya. Tapi kalau dia berkata benar, maka kamu akan mendapatkan janji-janji keburukan yang sudah dia sampaikan. Jadi sebenarnya ketika Allah sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, tidak layak bagi kita untuk tidak mempercayai apa yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu gambaran singkat, ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pergi ke Eropa bersama dengan teman-temannya, mereka menginap di suatu hotel yang begitu megah. Di situ masukkan uang, keluar kopi, teh, segala yang diinginkan, pelayanan yang begitu hebat. Ketika para sahabatnya tercengang dengan kondisi seperti ini, dengan pelayanan ini, dengan fasilitas yang ada, dia kemudian, Syekh Mutawalli Sya'rawi, berusaha untuk mengarahkan kepada keimanan dengan mengatakan, ini bisa dilakukan oleh manusia, disediakan oleh manusia, fasilitas ini semua yang membuat kamu terkejut dan terheran-heran, ini adalah disediakan oleh manusia. Bagaimana lagi gambarannya kalau ternyata yang menyediakan fasilitas ini adalah sang pemilik alam semesta. Jadi tidak ada lagi hal yang bisa menyebabkan kita ragu-ragu, karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebenarannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang. Iya.